السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله sudah puji Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-6. Dan insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-24. Ya, silakan dibaca Abu Fatih. Amsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selamanya. Selama mereka masih di dalamnya, maka pergilah engkau. Ini suaranya menghilang. Ustaz, tes. Yang lain dengar suaranya Bu Fatimah nggak? Ini soalnya pelan banget. Nih. Coba ulang ininya, apa namanya, terjemahnya. Oh iya benar, hilang suaranya Bu Fatimah. Nah ini nggak ada suaranya, kecil banget. Tes, tes. Kayak faham, sir. Antum pakai ini ya, earphone ya? Laptop, sir. Pakai earphone nggak? Enggak. Pelan banget. Oh, kalau ini Zat. Agak mendingan. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selamanya. Selama mereka masih di dalamnya, maka pergilah engkau dan Tuhanmu, maka perangilah mereka. Sesungguhnya kami di sini duduk. Qalu fi'lun madin alwawu sebagai fa'il. Ya harfu nida Musa munada. Inna harfu tawqidin wa nasbin. Na ismu inna lan harfu nasbin. Nadakhula fi'lun mudari'un mansubu bin lan. Ha makfulun bih abadan tamyiz ustad. Kok tamyiz sih? Ini kan waktu. Namanya ya, zaraf ya. Lorop ya, nah Ustaz. Mada mahar harfu nahyi Ustaz ya. Kok harfu nahyi sih? Tidak ya. La nafia ya, ma nafia ya. Enggak, ini namanya manya ma masdariyah kalau madamu tuh. Oh, ma masdariyah Ustaz ya. Nah, damu fi'lun madin alwau fa'iluhu fiha jar wa majrur. Bukan fa'il. Isip. Oh, oh isim sah. Oh dama ya, naam sah. Temannya kanak. Ayah naam sah. Afat. Alwau sebagai ismu dama. Fiha jar wa majrur. Alfau harfu atfin. Jar majrur sebagai khobarnya. Sebagai khobar dama. Alfau harfu atfin. Idhab fi'lu amrin. Anta sebagai fa'ilnya sah. Alwau harfu atfin robbu. Tunggu. Anta itu taukid namanya. Anta itu taukid saya. Nah. Alwau harfu atfin robbu sebagai maktub ya, ke anta. Alkafu mudhafun ilaih. Alfau harfu atfin qatila fi'lu amrin sad ya. Ya, fi'lu amr. Ya, takdirnya antuma ya. Failnya. Oh ya, failnya apa? Failnya antum. Inna harfu. Failnya alif, bukan antum. Oh, alif ya. Naam, Ustaz. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na ismu inna. Ha harfu nida, Ustaz. Apa tanbih, Ustaz? Harfu tanbih. Harfu tanbih. Huna ismu isyarah. Huna. Huna dzorob aja. Huna dzorob. Qa'iduna sebagai khobar inna. نعم قالوا قوم موسى له إنا لن ندخل المدينة أبدا ما دام الجبارون فيها فاذهب أنت وربك فقاتلاهم أما نحن فقاعدون هاهنا ولن نقاتلاهم ولن نقاتلهم قاتل يقول ولن نقاتلهم وهذا إصرار منهم على مخالفة موسى عليه مخالفة موسى عليه السلام. Mereka berkata kaumnya Musa kepada Musa alaihissalam, Musa berkata kepadanya gitu. Kaum Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kami tidak akan memasukin kota itu selamanya, selama masih ada Jabbar penghuninya. Ya, selama masih ada kaum Jabbar yang keras dan kasar. Kaum yang keras dan kasar, maka pergilah engkau dan Tuhanmu, maka perangilah mereka. Adapun kami duduk di sini dan kami tidak akan memerangi mereka, dan ini adalah apa itu namanya? Ini israrun ini saya. Oh. Israrun penentangan ya. Tidak sesuai. Bersikukuh. Oh. Dan mereka bersikukuh. Maksudnya ini menunjukkan betapa bersikukuhnya mereka. Nah, betapa bersikukuhnya mereka atas menyelisihi Musa alaihissalam, Ustaz. Nah. Nah, syukran saja. Jazakallah khairan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki Baitul Maqdis selama-lamanya sepanjang ada kaum Jabbarin di dalamnya. Maka pergilah engkau dan Tuhanmu, lalu ya berperanglah kalian berdua. Inna hahuna qa'idun. Sesungguhnya kami di sini duduk saja. Nah ini yang kemarin kita bahas, bahwa lihat bagaimana Bani Israel ini suka menentang perintah dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu cinta dunia dan takut mati. Makanya ketika mereka diminta untuk membantu Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerangi orang-orang Jabbarin, ya, mereka malah mengatakan seperti itu, idhab anta wa rabbuk. Pergilah engkau dan Tuhanmu. Ya, ini kan bentuk apa namanya? Olok-olok yang luar biasa ya. Diminta berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala, malah meminta Nabi Musa dan juga Tuhannya, faqatila, lalu berperanglah kalian berdua. Ini kan ya bentuk istihza yang luar biasa ya. Menunjukkan bahwasanya Bani Israel itu ya sangat besar penentangannya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, lanjutkan baca Bu Dahiris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak akan dapat menguasai kecuali hanya diriku dan saudaraku. Maka pisahkanlah antara kami bainana dan kaum yang fasik itu. Qala fi'lun madin Rabbi munada inni harfu taukirin wa nasbin ya sebagai isim dari inna. La harfun nafiin, amliku fi'lun mudhari'un, illa istisna. Ini istisnanya betul enggak Ustaz? Apa mulu? Yang mana yang istisna? Illa. Ini kira-kira apa kalau kayak gitu? La amliku illa nafsi. Aku nah, tidak. Di sini depannya ada la itu. Ini mulgo ya, karena kan apa namanya? Ini amliku belum ada maful binya kan? Jadi dia mulgo. Illa disebut istisna mulgo gitu, satu mulgo aja. Istisna mulgo nafsi nama maful binya. Illa istisna mulgo nafsi maful bi. Ya al-ya'u mudofun ilaihi. Al-wawu hafu arfin ahi maktum ala nafsi. Al-fa'u hafu arfin ufruk fi'lu amrin baina zorof na mudofun ilaihi. Al-wawu hafu arfin baina zorof al-qawmi mudofun ilaihi al-fasiqin na'ad dari al-qawmi. Tawajjaha Musa ila rabbihi da'iyan. Inni la aqdaru illa ala nafsi wa akhi. Mana Ustaz? La aqdiru kali. Apa Ustaz? La aqdiru. La aqdiru. Inni la aqdiru illa ala nafsi wa akhi. Fahkum bainana wa bainal qawmil fasiqin. Musa berbicara kepada Tuhannya, memohon kepada Tuhannya. Da'iyan apa Ustaz? Seraya berdoa. Oh, seraya berdoa. Sesungguhnya aku tidak berkuasa, tidak mampu kecuali atas diriku dan saudaraku. Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasik itu. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. Wa fiika jazakallahu barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Maksudnya, ini Nabi Musa ya curhat gitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya dia tidak bisa mengatur kaumnya. Dia hanya bisa mengajak dirinya dan saudaranya, yaitu Harun ya. Nabi Harun alaihi salatu wasalam. Maka Nabi Musa pun berdoa, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Maka pisahkanlah antara kami dan ya antara kaum yang fasik. Ya, ini Nabi Musa sangat marah ya. Nabi Musa sangat marah, bagaimana tidak gitu ya. Setelah pembelaan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel ya, terhadap Fir'aun, kemudian Nabi Musa berulang kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kaumnya. Ya, ketika Nabi Musa butuh bantuan mereka, mereka ya tidak mau membantu. Maka Nabi Musa, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasik. Nah, baca buku Neti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Ulang sekali. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Allah berfirman, sesungguhnya itu, maksudnya negeri itu haram, terlarang bagi mereka selama 40 tahun. Mereka dalam keadaan kebingungan, di bumi ini, maka janganlah engkau bersedih hati kepada orang-orang yang fasik. Qala fil madi, dhamir mustatir huwa, kembali ke lafzu jalalah. Fa alfa'u harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin. Ha isim inna, muharramatun khobar inna, alaihim jarwa majrur. Arba'ina, ini maf'ulum bih ya? Iya. Eh, arba'ina. Harramatun, tamiz ya? Bukan. Kalau tamiznya yang sanatan ya. Oh iya, sanatan tamiz ya. Arba'ina itu dorok. Zorof zaman ya. Arba'ina zorof zaman sanatan tamiz. Yatihuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il fil ardi jarwa majrur. Alfa'u harfu atfin la lanahiya ta'sa fi'il mudhari majazum ya fi bila nahiya. Fa'ilnya anta alal qawmil alal qawmi aljarwa jurur fasiqina mudhafun ilai dari al-qawmi. Maksudnya. Qalallahu li nabiyyihi Musa alaihi salamu innal ardul muqaddasati muharramun ala haula'il yahudi dukhuluha arba'ina sanatan. Yatihuna fil ardi ha'irina. Fala ta'sif ya Musa 'alal qaumil kharijina an ta'ati. Allah berfirman kepada nabinya yaitu Musa alaihi salam, sesungguhnya tanah suci ini haram untuk mereka orang-orang Yahudi yang dimasuki oleh orang-orang Yahudi selama 40 tahun. Mereka tersesat atau kebingungan di muka bumi. Mereka tersesat di muka bumi ini dalam keadaan bingung. Janganlah engkau merasa bersalah, wahai Musa, kepada orang-orang yang mereka keluar dari ketaatan kepadaku. Naam ya. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Allah berfirman, maka sesungguhnya bumi Palestina Baitul Maqdis diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Jadi karena pembangkangan mereka terhadap perintah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, maka hukumannya adalah Bani Israel dihukum tidak boleh memasuki kota Baitul Maqdis selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, ya mereka mundar-mandir ke sana kemari di bumi ya dengan tidak jelas, kebingungan karena enggak tahu harus ke mana. Dan ini adalah hukuman bagi orang-orang Bani Israel yang mereka ya sangat sering menentang perintah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin." Ya. Maka janganlah engkau merasa kasihan ya atas orang-orang yang fasik. Ya. Nah. Baca Bu Marsi, baca Bu Marsi. Yuk, Bu Marsi, baca. Iya. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qaraba qurbanan fatuqbil. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, yaitu Qabil, tidak diterima. Dia atau Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Wa alwawu harfu istinaf utlu fi'il amar fa'ilnya anta alaihim jar wa majrur naba'a fi'il madhi fa'il yang huwa abnai apa afir madhi sih? Naba itu kan kabar ya. Ya maksudnya bacakan kepada mereka kisahnya dua anaknya Adam, berarti naba'a ini master dia, master. Jadi sebagai maf'ul bih. Iya. Naba'a masdar maf'ulun bih. Kan maksudnya masdar itu dia bukan madhi, kalau dari sisi sorofnya dia masdar. Kalau i'rabnya maf'ulun bih. Abnai mudhofun ilaih ya Ustaz ya. Abnai mudhofun ilaih nam. Adama maf'ul tsani. Enggak lah. Kan dua anaknya Adam, ini mudhof ilaih juga. Oh, mudhof ilaih juga. Ya, ada mudhof ilaih juga. Bil haqqi jar wa majrur id harfu idrob ya Ustaz ya. Itu zarafnya apa? Id zarof id qarraba qurbanan. Id qarraba fi'il madhi alif sebagai fa'ilnya. Qurbanan maf'ulun bih. Maf'ul bih atau mutlak ya? Maf'ul bih atau maf'ul mutlak? Maf'ul bih atau maf'ul mutlak. Fa harfu atfin tukubbila fatukubbila tukubbila fi'il fi'il madi fi'il madi fi'il madi majhul fi'il madi majhul naibul fa'ilnya huwa min ahadi jar wa majrur hima mudhofun ilaih alwaw harfu atfin lam harfu jazmin tetaqabbal fi'il madi majhul majzum bilam huwa fa'ilnya minal akhari jar wa majrur qala fi'il madi fa'ilnya huwa la harfu ta'kid aqtulanna fi'il madi fi'il mudhari fa'ilnya ana nunnya nun wiqayah kafnya nunnya bukan nun wiqayah nun taukid yang Al-Qur'an ya nun taukid kafnya maf'ulun bih qala fi'il madi fa'ilnya huwa innama harfu adatu hasrin. Innama adatu hasrin yataqabbalu fi'il mudhari' Allah fa'ilnya minal muttaqin jar wa majrur. Tafsirnya. Waqsus ayyuhar rasulu ala bani Israel khabar bani Adam Qabil wa Habil wa huwa khairun haqqun. Wahwa khabarun haqqun. Hina qaddama kullun minhuma qurbanan wahwa yutaqarrabu bihi ilallah. Wahwa ma yutaqarrabu bihi ilallah ta'ala. Fataqabbala Allahu qurbana Habil li'annahu kana taqiyan. Walam yutaqabbal kurbana Qabil li'annahu lam yakun taqiyan. Fahasada Qabil akhahu wa qala la'aqtulannaka. Faradda Habil qailan innama yataqabbalu Allahu mimman yakhshawnahu. Dan ceritakanlah wahai Rasul kepada Bani Israel kisah tentang dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Itu adalah cerita yang benar. Ketika setiap dari mereka mempersembahkan kurban, dan itu adalah hal yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Allah menerima korban Habil karena sesungguhnya dia bertakwa, dan Allah tidak menerima korban Qabil karena sesungguhnya dia belum tidak bertakwa. Lalu Qabil hasad kepada saudaranya dan berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Lalu Habil menolak seraya berkata, sesungguhnya Allah menerima korban siapa yang takut kepadanya. Sesungguhnya kalau ini namanya itu ada pembatasan hanya gitu. Sesungguhnya hanya Allah, gimana sir? Ya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang takut kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang yang takut kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah kepada mereka berita tentang dua anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan benar. Ketika keduanya berkurban, lalu diterima salah satunya dan tidak diterima ya yang lain. Jadi di tafsirnya dijelaskan bahwa nama kedua anaknya adalah Qabil dan Habil. Yang diterima adalah kurbannya Habil, sementara kurbannya Qabil ditolak. Qala la aqtulannak. Ya. Kemudian Qabil enggak terima. Ya. Kata dia, la aqtulannak. Saya benar-benar akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima ya kurban dari orang yang bertakwa. Ya. Nah, ini jelas insyaallah. Lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني عفوا لئن بسطت لئن بسطت لئن بسطت إلي ilayya iyadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Yakin kami akan yakin dari mana itu? Sungguh aja gitu ya. Sungguh ya. Sungguh telah baso. Jika engkau membentangkan tanganmu kepadaku. Oh, sungguh telah membentangkan tanganmu sungguh jika, kepadaku. Sungguh jika engkau telah membentangkan tanganmu. Oh, sungguh jika engkau telah membentangkan tanganmu kepadaku. Maka untuk membunuhku, aku akan membunuh. Oh ya, oh, untuk membunuhku, maka aku tidak akan membentangkan tanganku untuk membunuhmu. Maka aku tidak akan membentangkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Lain harpun lamnya lam taukid. Ya boleh lam taukid aja. Ya. Lam huruf harfu taukid in harfu In harfu syartin. Harfu syartin. Basato fi'lun madi ilayya majrur majrur yadaka mapulun. Yada, yadaka mapulun. Yada mapul bi kaf mudhof ilaihi. Oh, yada mapulun bi kaf mudhofun ilaih. Ditaktulani lam harfu harfu taukid. Yang mana? Ditaktulani. Ditaktulani. Bukan, lamnya lam apa nih kalau kayak gini? Lamuka ya. Lamuke, oh, lamuke taktulani fi'lun mudore. Mansubun bilamukai, nunnya nunwikoya. Lamansubun bilamukai, nunnya nunwikoya. Ma harpu na, nah, nafi. Nunnya nunwikoya, yaknya mafulbi. Oh, na, nanya nunwikoya, nanya mafulun bi. Ma anak, ma, ma, ma, ma apa? Harpu nafin. Apa napin anak ana mubtada bebasiti jamajur khobar. Oh, ana mubtada bebasiti jamajur khobarun mubtada. Ya dia maf'ulun bih ilaika jamajrun. Li li aktulaka jar jamajrun. Ya, bukan bih. Tapi mudaf ilai. Oh, mudah penulis. Betul ini bibasitin ya? Iya benar-benar. Maful bi apa? Mafulun bi. Ini. Emang yang mana sekarang? Ilaika jar majrur li aktulak alamu nyalamukai. Li aktulak lamuke aktulak fi'lun madi. Fi'l mudhari mansubun bilam. Fi'l mudhari mansubun bilamuke ka al ka ta mafulun. Failnya anak. Failnya anak. Kak, mapulun di. Ini harpun nasbin. Wataukidin. Ya, ismu in, ismu inna. Akhopu khoba. Pilun mad. Akhopu pilun, ma, pilun madi. Akhopu khoba. Failnya anak. Fa'ilnya anak Allah lafzul jalalah maf'ulun bi. Jumlah akhobullah khobar ini. Ya. Yeah. Robbal alamin. Robba mudof alamin mudofun ilaih. Mana? Mudof bukan i'rab. Ini robba badal ya. Oh, robba badal. Robba badal dari Allah alamina mudofun ilaih. 6. Alamina mudofun ilaih. Ya. Yeah. Tafsirnya waqala habilu waqala habilu wa'izon akhahu wa'izon akhahu la'in madatta ilayya yadaka lataktulani latajid litaktulani latajidu minni mislu fi'lika fa'lika. Misla fi'li fa'lika. Fi'lika. Misla fi'lika inni akhsyallaha rabbal akhlobar khala'iki al-ajma'ina. Berkata Habil. Wa'jun akhohu. Berkata Habil. Menasehati saudaranya. Oh, menasehati saudaranya. Jika, ya, yakin apa? La'in madadda. Jika engkau membentangkan tangan kau. Jika kau membentangkan tangan kau kepada aku, maka aku akan maka oh untuk membunuhku. La tajidumi maka tidak akan dimakan. Engkau tidak akan mendapati diriku. Kau tidak akan mendapati diriku seperti itu. Yang melakukan seperti yang kamu lakukan. Seperti apa yang kamu lakukan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan segala makhluk semuanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka li aqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh jika engkau memanjangkan atau membentangkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan membentangkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguhnya aku takut kepada Allah Rabb seluruh alam. Nah ini ya menunjukkan bahwasanya Habil merupakan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menasihati saudaranya, ya. Boleh saja engkau membunuhku, tapi takutlah kepada Allah Rabb seluruh alam. Ini menunjukkan betapa ya Habil ini berarti orang yang ya takwa, bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Lanjut ya. Baca Bu Hayati. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Sungguh aku ingin agar kamu kembali dengan dosaku dan dosamu, maka kamu menjadi dari penghuni neraka. Dan demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini in harfu taukidin wa nasbin ya isim inna. Uridu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir, ana, an harfu masdarin wa nasbin, tabu fi'il mudhari, mansubun bi'an, alwaw fa'ilnya dhamir mustatir, anta, bi'ithmi jar wa majrur, alwaw harfu atfin, ithmi ma'tuf, ala, ismi isim ma'tuf. Iya. Al-kafu mudhafun ilaih. Al-fa'u harfu 'atfin takuna fi'il mudhari' naqis. Isimnya dhamir mustatir anta min ashabi jar wa majrur. An-nari mudhafun ilaih. Al-wau harfu 'atfin idza dalika isim isyara sebagai mubtada jazau khobar az-zalimina mudhafun ilaih. Inni uridu an tarji'a hamilan isma qatli wa ismaka alladhi alaika qabla dalika fatakuna min ahlin nari wa mulazamiha. Wadhalika jazaul mu'tadina. Mulazimiha kali ya. Wamulazimiha ya. Wamulazimiha. Wadhalika jazaul mu'tadina. Sungguhnya aku ingin kamu kembali dengan memikul dosa yang pembunuhan terhadap diriku. Dan dosamu yang telah menjadi tanggunganmu sebelumnya. Kamu menjadi penghuni neraka dan tetap di dalamnya. Itu balasan bagi orang-orang yang berbuat melampaui batas. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. Sesungguhnya aku menginginkan agar engkau kembali menghadap Allah bi ismi dengan dosa membunuhku wa ismika dan dosa sebelumnya. Maka jadilah engkau termasuk penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan itu merupakan balasan bagi orang yang zalim. Nah, ini menunjukkan bahwa Habil telah memahami konsep ya perbuatan dosa dan perbuatan baik. Ya, Habil meyakini bahwasanya balasan dari perbuatan keburukan adalah keburukan yang sama, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan ketakwaan dari Habil ya. Nah. Ya. Selanjutnya baca Ibu Nurul Huda. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya mudah untuk membunuh saudaranya. Maka dia membunuh saudaranya dan menjadi orang-orang yang merugi. Al-Fa'u Al-Fa'u Istagnafiyah ya? Apanya? Rupa atapanya? Al-Fa'u. Ya, Rupa atap aja. Al-Fa'u harfu atap. Ta'aw awa'at fi'il madhi lahu jar majrur nafsuhu fa'il hu al-ha'u maf'ulun bi maf'ulun bi apa mudhaf penilai qatlan qatlan apa ya Ustaz? Qatla ini maf'ul bi maf'ul bi akhihi maf'ul bi juga ya. Mudhaf ilaih. Kemudian akhi dan mudhaf ilaih ya. Alfa'u harfu atfun juga ya. Iya boleh. Qatan lahu fi'il madi alha'u fi maf'ulun bi. Alfa'u harfu asfin asbaha fil mafil madinakis ya ya min al khasirin jar majrur isimnya mana tadi ya isimnya berarti balik ke ini ke akhihi itu akhihi kemudian min al zalimin jar majrur min al khasirin majrur sebagai min al khasirin masya Allah min al khasirin ya min al khasirin itu kabar ini asbaha ya. Apalah ini fazayyanat fazayyana li qabila nafsuhu ayyaktula akhahu faqat alahu fa asbaha min al khasirin alladhi ba'u akhartahum bidain alladzina ba'u akhiratahum bidunyahum bidunyahum wazayanat maka mudah Kabil nafsu maka nafsu Kabil memudahkan dia untuk membunuh saudaranya menghiasi hawa nafsu Kabil menghiasi nafsunya untuk membunuh saudaranya maka dia membunuhnya fa asbaha maka dia menjadi orang-orang yang merugi yang ba'u yang menjual akhirat mereka yang menjual akhiratnya dengan dunianya dunia mereka naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Lalu nafsunya, hawa nafsunya mendorong ya dirinya membunuh saudaranya. Lalu ia pun membunuh saudaranya dan jadilah ia orang yang merugi. Ya. Jadi setelah dinasihati oleh Habil ya nggak diterima, bahkan hawa nafsunya malah mendorong diri untuk membunuh Habil, maka Habil pun membunuh Habil. Fa'asbaha minal khasirin, jadilah Habil orang yang merugi. Nah, baca boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Kemudian Allah mengutus seekor gagak yang ia menggali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana ia mengubur mayat saudaranya. Ia berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu untuk melakukan apa yang seperti dilakukan oleh burung gagak, maka aku menutupi mayat saudaraku. Maka jadilah ia termasuk orang yang menyesal. Al-fa'u harfu atin ba'asa fi'il madhi. Allahu lafzul jalalah fa'il dari ba'asa. Ghuraban maf'ulun bih. Yabhathu fi'il mudhari. Fi'il ardi jarwa majrur. Alamu alamukai. Yuriya fi'il mudhari mansubun bilamikai. Alha'u mudhaf ilaih. Alha'u maf'ulun bih. Kaifa isim istifham sebagai hal ya Ustaz? Yes, hal boleh. Yuwari fi'il mudhari. Sa'ata maf'ulun bih. Akhi mudhafun ilaih. Alha'u mudhafun ilaih. Qala fi'il madhi. Ya harfu nida. Wailata munada. Alhamzatu isim istifham. Oh, ya wailata bukan huruf nida. Oh, udah. Bentar deh, ya wailata. Oh, ya benar-benar. Ya, betul. Betul, Ustaz. Ya. Alhamzatu ini ada isim istifham ya, Ustaz? Naam. Ada ajaztu fi'il madhi sebagai fa'ilnya. An harfu nasbin wa masdariyin. Akuna fi'il mudhari naqis mansubun bi'an misla khobar dari akuna. Hadza isim isyarah mudhaf ilaih dari misla. Al-ghurabi badal dari hadza. Al-fa'u harfu atfin. Uwariya ini fi'il mudhari mansub maktuf ke akuna. Sau'ata maf'ulun bi akhi mudhafun ilaihi wal ya'u mudhafun ilaihi. Alfa'u harfu atfin asbaha fi'il madhi naqis. Isimnya domin mustatir takdiru huwa minan nadimin jar wa majrur sebagai khobar asbaha. Tafsirnya lama qatala qabilu akhahu lam ya'rif ma yasna'u bi jasadihi. Fa arsalallahu ghuraban yahfiru hufratan fil ardi liyadfina fiha ghuraban mayitan liyadulla qabila kaifa yadfinu ju'mana akhihi fata'ajjaba qabilu wa qala a'ajaztu an asna'a misla sani'i hadzal ghurabi fa astura 'awrata akhi fadafana qabilu akhahu fa'aqabahu Allahu bin nadamati ba'da an raja'a bil khusrani. Ketika Qabil membunuh saudaranya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada jasad saudara itu. Maka Allah mengirimkan seekor burung gagak yang menggali lubang di tanah untuk menguburkan burung gagak yang mati di dalamnya. Untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Kemudian Qabil takjub dan dia berkata, mengapa aku tidak mampu untuk melakukan hal yang dilakukan oleh burung gagak, lalu aku tutupi aurat saudaraku. Kemudian Qabil mengubur saudaranya, lalu Allah menghukumnya dengan penyesalan setelah ia kembali dalam kerugian. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa'uwari sawata akhihi. فأصبح من النادمين. Lalu Allah pun mengutus seekor burung gagak, yabhasu fil ard, yang dia menggali tanah, liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepada Qabil, kaifa yuwari sawatahi, bagaimana ia menguburkan ya mayat saudaranya. Qala ya wailata, lalu setelah Qabil melihat burung gagak sedang apa menguburkan temannya, ia berkata, qala ya wailata ajaztu an akuna misla hadzal ghurab, ya duhai celakanya aku, mengapa aku tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh burung gagak ini, fa uwari sawata akhi, maka ya sehingga aku pun bisa mengubur mayat saudaraku ini. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Ya. Jadi Qabil adalah manusia pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi, ya. Karena hawa nafsu yang ada dalam dirinya, dia membunuh saudaranya. Dan ketika, ya karena ini adalah kasus pembunuhan yang pertama, dan kasus kematian yang pertama, ya, dia tidak tahu gimana cara menghilangkan atau menutup jasad dari saudara yang dibunuhnya. Lalu Allah pun mengutus burung gagak, dan burung gagak itu menguburkan mayat temannya. Maka Qabil pun mengikuti burung gagak tersebut, ya. Tapi insya Allah jelas. Nah, mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat pada pertanyaan. Budelis bertanya, itu madamu saudaranya karena maka wo itu isimnya dama atau isimnya madama? Oh, sepaket bu, jadi itu udah sepaket ya. Kan yang temennya kan itu yang di ujung itu kan wo ya kana wo amsa wa asbah wa dahal wa bata wa sora wa laisa. Nah, mazala manfaqa mafatiya mabariya madama, itu semuanya sepaket ya. Jadi harus ada mak di depannya. Selain madama, makanya namanya manafiyat. Tapi kalau yang sama dama, maknya adalah mams dari ya. Jadi yang menjadi temannya Kana, sepaket ya. Karena kalau tanpa mak di depannya, maka dia fi'il biasa ya. Justru yang menunjukkan bahwa dia adalah saudaranya Kana, kalau di depannya ada maknya, baik mak nafiyah atau mak masdarinya. Jadi yang jadi tadi yang madamu, kita katakan bahwanya adalah isimnya madama. Ya. Nah. Ayat 25 dan 26 Al-Fasikin, saya dan Bukur Niyati rabnya beda. Yang benar apa Ustaz? Emang tadi apa? Bukur Niyati. 25. Wabain al-qawmil fasikin. Yang benar na'at ya. Kaum yang fasik kan. Jadi udah jelas 5 na'at. Ya rabnya itu baik yang ayat 25 ataupun ayat yang 26. Ini ya rabnya sama ya. Yaitu na'at. Karena kan ini menjelaskan sifatnya. Kaum yang fasik, maka fasik jelas sebagai na'at. Bu Nurul Huda bertanya, inama itu disebut apa? Inama itu ada tuh hasrin, ya. Pakai sod. Ada tuh hasrin, pakai sod. Nah. Jadi demikian ya untuk materinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.